Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'an. Jamaah sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di kesempatan petang hari ini. Semoga ini menjadi salah satu pertemuan majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana biasanya kita akan teruskan pembahasan kita ya tentang masalah tauhid, ya. Yaitu bagaimana upaya kita untuk senantiasa memurnikan ibadah kita, ya. Pada pembahasan kemarin kita sudah bahas berhubungan dengan masalah syafaat, ya. Jadi kita sampaikan beberapa ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang masalah syafaat, ya. Kemarin penjelasannya sudah disampaikan, ya. Sekarang kita tinggal menyelesaikan di kandungan bab, ya. Jadi faidah-faidah dari pertemuan kemarin, ya. Faidah-faidah dari pertemuan kemarin. Yang pertama adalah tafsiran ayat tersebut di atas. Ya, tafsiran ayat tersebut di atas yaitu dalam surat Al-An'am, ya, surat Az-Zumar, ya, kemudian juga surat An-Najm, ya, kemudian juga surat Saba. Ya. Dari ayat-ayat yang disebutkan dalam bab ini secara umum ya menyimpulkan bahwasanya syafaat itu adalah lillahi jami'ah. Jadi syafaat itu intinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan syafaat ini sendiri juga akan berlaku apabila memiliki dua syarat. Yang pertama adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Izin bagi orang-orang yang ataupun makhluk, ya, bukan hanya orang tetapi juga malaikat juga termasuk juga ibadah juga itu bisa memberikan syafaat, dengan catatan yang pertama adalah izin, ya. Yaitu yang memberikan syafaat itu mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua adalah izin juga bagi orang-orang yang berhak untuk menerima syafaat. Jadi dua hal ini yang harus terpenuhi, ya, pada saat seseorang itu mengharapkan syafaat pada hari kiamat kelak. Yang kedua adalah ridha. Ya. Ridha yaitu Allah Subhanahu wa taala meridhoi siapapun ya orang yang akan mendapatkan syafaat tersebut. Nah, kemarin ini bisa kita lihat di dalam ayat-ayat yang dicantumkan dalam bab ini. Kemudian yang kedua, syafaat yang dinyatakan tidak ada adalah syafaat yang terdapat dalam unsur kesyirikan. Jadi tidak ada satupun ya syafaat-syafaat yang sebagaimana ya kita temukan di dalam masyarakat. Banyak orang-orang yang mencari syafaat tetapi hakikatnya syafaat tersebut adalah syafaat yang tidak dibenarkan di dalam Islam, termasuknya adalah syafaat yang mengandung unsur kesyirikan. Kita kemarin sudah jelaskan saja malaikat saja, ya. Jadi betapa banyak malaikat yang ada di langit latuh ni syafaatuhum, ya, illa mimba di ayatan Allahu lakum, ya. Jadi betapa banyak malaikat-malaikat yang ada di langit itu tidak bisa memberikan syafaat, ya, kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasul sebagai nabi terakhir yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat yang paling besar, ya. Ya. Ini pun Rasul tidak langsung, ya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon izin dulu kepada Allah. Setelah Allah izinkan barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada manusia. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya syafaat ini tidak sembarang siapapun bisa memberikan syafaat. Jadi ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah syafaat yang ditetapkan ialah syafaat yang khusus untuk ahlu tauhid wal ikhlas, ya, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan dalam syafaatul kubra, ya, tentang syafaat al kubra. Itu adalah orang-orang yang mereka adalah ahlu tauhid wal ikhlas, yaitu orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang ikhlas murni di dalam ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat disebutkan tentang syafaat kubra, yaitu syafaat yang sering disebut juga dengan al-maqam al-mahmuda, ya, al-maqam al-mahmuda. Ya, maka di dalam di antara doa-doa, ya, doa kita adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan ini, yaitu kedudukan orang-orang yang mendapatkan syafaat terbesar, yaitu syafaat yang lewat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hendak memberikan syafaat, ya, bahwa beliau tidak langsung, ya, tidak langsung memberikan syafaat, tetapi apa, beliau bersujud dulu, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka setelah Allah mengizinkan, barulah nabi itu baru bisa memberikan syafaat kepada manusia. Ya, kemarin kita sudah jelaskan ini. Kemudian yang keenam adalah, siapakah orang yang paling beruntung dengan syafaat beliau? Ini adalah pertanyaan dari Abu Hurairah, ya, pada saat Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafaatika yaumal qiyamah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Ya, Nabi bersabda, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah murni ikhlas itu dari hatinya. Jadi ini, ya, jadi yang menjadi prioritas kita adalah bagaimana ikhlas. Bagaimana ikhlas di dalam syahadat kita, di dalam keislaman kita, kan inilah yang menjadi sebab kita mendapatkan syafaat yang lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh adalah syafaat, ya, tidak diberikan kepada orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada, bahkan sampai kesempatan terakhir saja, ya, kesempatan terakhir, yaitu orang-orang yang tidak pernah memiliki kebaikan sedikit pun, ya, tidak memiliki kebaikan sedikit pun, ya, ya, maka mereka mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam riwayat disebutkan mereka diangkat dengan tangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian terambil banyak sekali orang-orang yang tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Ya, tapi dengan catatan mereka adalah orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah berbuat syirik, ya, mereka tidak ada harapan sama sekali, ya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin," ya. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur dari ahlul kitab ataupun orang-orang musyrikin, mereka adalah fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka masuk dalam neraka jahannam, kekal di dalamnya. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedelapan adalah keterangan tentang hakikat syafaat. Ya, keterangan tentang hakikat syafaat. Ya, kemarin kita sudah jelaskan dari pengertiannya, kemudian juga syarat-syarat dari syafaat, macam-macamnya, ya, kemudian juga bagaimana caranya kita bisa mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak. Nah, ini apa? Melengkapi pembahasan dalam pertemuan kemarin. Kita akan teruskan di bab ke-18, ya. Bab baru, ya, bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya. Bab yang menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, ya, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling engkau cintai, akan tetapi Allah akan memberikan hidayah kepada siapapun orang yang Allah kehendaki. Ya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lah Maha tahu dengan orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah ayat yang berhubungan dengan peristiwa di tahun ke-10 setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang rasul, yaitu peristiwa meninggalnya orang yang sangat berjasa kepada Islam, ya, tetapi dia sendiri tidak meninggal dalam keadaan Islam. Itu adalah peristiwa meninggalnya Abu Talib, ya, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pada tahun ke-10 ini Nabi kehilangan Abu Talib. Ya, dengan meninggalnya Abu Talib, para sahabat mereka mengatakan, ya, kami, ya, dulu orang-orang yang pertama masuk Islam, mendapatkan gangguan, ya, gangguan, kemudian juga deraan, siksaan dari orang-orang Quraisy itu sangat berat, yaitu setelah meninggalnya Abu Talib. Karena Abu Talib ini dia adalah orang yang ya, melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada saat Abu Talib ini meninggal, maka orang-orang musyrikin pada zaman tersebut semakin menjadi-jadi untuk menyiksa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berbagai hal dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Kemudian setelah 3 bulan meninggal Abu Talib, kemudian disusul meninggal pula istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Maka tahun ke-10 ini sering disebutkan dengan oleh para ulama sebagai Amul Hazn, yaitu tahun berduka cita, ya, tahun di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan 2 orang sekaligus yang sangat berjasa di dalam kehidupan beliau. Ya, salah satunya ini adalah peristiwa meninggalnya Abu Talib. Peristiwa meninggalnya Abu Talib ini disebutkan di dalam Sahih Al Bukhari, ya, seperti di dalam ya, hadis yang disebutkan di bawah di situ. Ya. Sebenarnya sebelum ya ajal datang, ya, Abu Talib ini sempat didatangi oleh Abu Jahal, ya, didatangi oleh Abu Jahal, kemudian juga Abdullah bin Abu Umayyah, ya, Abdullah bin Abi Umayyah. Ya, mereka datang kepada Abu Talib, ya, karena mereka sudah mengira ini Abu Talib umurnya sudah tidak panjang, ya, umurnya sudah tidak panjang lagi. Peristiwa ini ya sudah terlihat sejak 3 tahun kaum muslimin diboikot oleh orang-orang Quraisy. Jadi pada tahun ke-7, ke-8, 9 itu kaum muslimin diboikot. Ya, orang-orang Quraisy tidak boleh jualan, tidak boleh mengantar makanan, tidak boleh membeli, tidak boleh menikahkan dengan orang-orang Bani Hasyim. Yang termasuknya di situ adalah Abu Talib, yaitu kabilahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, 3 tahun di embargo, sama sekali tidak ada makanan yang masuk kepada Bani Hasyim ini. Sehingga para sahabat mengatakan, kami dulu hanya mampu makan daun-daun kering saja. Ya, daun-daun yang ada yang kering itu pun kami makan untuk mempertahankan hidup itu. Nah, dari peristiwa pemboikotan inilah kemudian sampai pada mengantarkan Abu Talib ini meninggal. Ya, dia dalam keadaan sudah tua, ya, kemudian diboikot seperti itu. Nah, pada tahun berakhirnya boikot, masuk tahun ke-10, kemudian Abu Talib meninggal. Ya, pada saat Abu Jahal kemudian Abdullah bin Abi Umayyah melihat Abu Talib sudah mau meninggal, mereka datang untuk terakhir kali untuk bernegosiasi tentang dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka mengatakan, wahai Abu Talib, sesungguhnya engkau tahu perkara urusan kami dengan anak saudaramu, yaitu tentang Muhammad di situ. Ya, ya, ini permintaan terakhir. Jadi kalau bisa ya diselesaikan. Bagaimana Muhammad itu tidak berurusan, ya, mengganggu agama kami, dan kami juga tidak akan mengganggu agama dia. Biarlah dia memiliki keyakinan sendiri, agama sendiri, tapi jangan mengganggu masyarakat Quraisy yang lain. Jangan berdakwah, jangan mengajar ataupun mengajak orang-orang lain untuk menjadi pengikutnya di situ. Ya, akhirnya Abu Talib menyuruh, ya, untuk memanggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggillah, kemudian setelah hadir, ya, disampaikan, wahai anak saudaraku, ya, sesungguhnya paman-pamanmu ini, tokoh-tokoh Quraisy ini menyampaikan begini begitu, ya. Ya, maka disitulah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, ya, ma taraktu hadzal amr, saya tidak akan tinggalkan urusan dakwah ini, ya. Bahkan seandainya mereka mau mengucapkan satu kalimat saja, sungguh mereka pemuka-pemuka Quraisy ini akan bisa menguasai Arab dan Ajam, ya. Kalau mereka mau mengucapkan satu kalimat ini, mereka akan menguasai jazirah Arab, juga menguasai non-Arab. Sehingga di situ Abu Jahal pada saat mendengar ini, Abu Jahal mengatakan, kalau cuma mengucapkan satu kalimat, saya akan ucapkan 10 kali pun mau itu. Ya. 10 kali saya ucapkan itu. Nah, maka disitulah kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, kul ataupun kullu la ilaha illallah. Jadi ucapkan oleh kalian la ilaha illallah. Ucapkan syahadat. Jika kalian mengucapkan syahadat, kalian itu akan menguasai Arab dan non-Arab. Ya. Ya, betul, ucapan Nabi itu betul. Jadi dengan syahadat ini diucapkan oleh Nabi dan para sahabat, akhirnya Islam itu sampai ke kita juga. Ya. Jadi bukan Islam ini bukan hanya di jazirah Arab, tapi Islam ini sampai sejauh ini sampai kita yang ada di Yogyakarta ini bisa merasakan tentang karunia Islam ini. Ya. Nah, maka pada saat inilah kemudian Abu Jahal disuruh mengucapkan la ilaha, dia paham. Ya, apakah kami harus mengucapkan sebuah kalimat yang ya, kemudian kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami. Ya. Nah, akhirnya mereka tidak mau mengucapkan itu. Nah, setelah itu barulah Nabi itu menawarkan kepada pamannya, yaitu Abu Thalib ini, wahai ami, ya ami, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju bika indallah. Ya. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Ya, ucapkan la ilaha illallah. Kalau engkau mengucapkan ini akan menjadi saksi, akan menjadi bukti saya akan memberikan syafaat padamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka pada saat pamannya ini didakwai terus, maka Abu Jahal mengatakan, "Ya Abu Thalib, atarhabu an millati Abdul Muthalib?" Ya. Wahai Abu Thalib, apakah kamu benci dengan agama bapakmu? Ya, agamanya Abdul Muthalib. Kemudian Nabi menimpali lagi, ya ami qul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah. Ini sudah detik-detik terakhir ya, sudah menjelang matinya di situ. Ya akhirnya Nabi mengucapkan, kemudian juga Abu Jahal juga mendakwai terus. Ya akhirnya apa? Ya akhirnya sampai Abu Thalib ini meninggal dan Abu Thalib tidak mengucapkan la ilaha illallah. Maka di sinilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang penting ya, hal yang penting adalah pada saat ada kaum muslimin yang menghadapi sakaratul maut, ya, hendaknya itu dijaga ditemani oleh orang-orang yang tidak baik, ya. Ditemani, jangan sampai ditemani oleh orang-orang yang tidak baik. Ya, jadi ini waktu-waktu terakhir di mana kesempatan terakhir Allah berikan kesempatan di menjelang akhir hayatnya di situ. Maka jangan seperti Abu Thalib ini yang ditunggui oleh Abu Jahal. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian terbawa oleh keyakinannya tersebut. Maka kita dapat bisa pastikan seandainya di situ tidak ada Abu Jahal, maka tentu Abu Thalib ini dia mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena dalam riwayat disebutkan wahai anak pamanku ataupun wahai anak saudaraku, sesungguhnya bukan apa saya tidak mau mengucapkan itu, tapi saya khawatir. Ya, saya akan dicela oleh orang-orang Quraisy ini karena mengucapkan la ilaha illallah tersebut. Ya. Karena Abu Thalib kan dia meyakini kebenaran Islam. Ya, dia meyakini dan dia mengimani bahwasanya Rasulullah itu betul-betul rasul utusan Allah. Sehingga dia memberikan perlindungan 100%, dia membela mati-matian dan betul-betul mengimani bahwasanya yang dibawa Muhammad adalah betul dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman dia tidak mengucapkan itu. Ya, dia tidak mengucapkan itu. Maka ini juga menjadi alasan bagi ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya iman itu tidak cukup dengan keyakinan. Ya, iman itu tidak cukup dengan sebuah keyakinan. Karena Abu Thalib punya keyakinan benar bahwasanya yang dibawa Muhammad ini adalah risalah terakhir. Keyakinannya benar, tetapi beliau tidak ucapkan itu. Ya, maka iman ini kan harus mencakup ucapan kita, keyakinan kita di hati, juga adalah amal perbuatan kita. Nah, inilah yang baru dikatakan iman yang benar, yaitu ucapan, kemudian amal hati kita, kemudian juga amal perbuatan kita. Inilah menjadi satu kesatuan iman yang benar. Nah, Abu Thalib dia punya keyakinan, perbuatannya benar juga. Ya, perbuatannya Abu Thalib benar, dia membela Nabi, ya, membela mati-matian. Ya, kemudian juga terkenal kan orang baik. Ya, amalan perbuatannya baik. Tetapi dia tidak mengikrarkan kan syahadat tersebut. Nah, maka di sini juga ini tidak memberikan manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pada saat Abu Thalib ini meninggal, kemudian turunlah ayat ini bahwasanya Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau tidak mampu, tidak bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada orang sekalipun, orang yang paling engkau cintai. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada siapapun orang-orang yang Allah kehendaki. Ya. Maka kita lihat di sini Nabi saja tidak bisa memberikan hidayah. Maksudnya hidayah di sini adalah hidayah taufik. Hidayah seseorang untuk menjadi beriman. Hidayah seseorang untuk mengamalkan kebenaran itu adalah hidayah cuman dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun kita, kita cuma bisa memberikan penjelasan saja. Kita bisa memberikan pendidikan saja. Ya, kita bisa mengarahkan. Tetapi seseorang itu untuk mengamalkan atau tidak, itu adalah mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Nabi saja tidak mampu, apalagi orang-orang di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi saja tidak mampu. Walaupun itu adalah orang yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini yang menjadi hal yang sangat penting. Hal yang sangat penting. Jadi hidayah taufik ini adalah murni cuma di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di sini pula mengandung makna bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa. Manusia biasa yang tidak punya hak berhubungan dengan masalah hidayah di sini. Ya. Tentu berbeda dengan orang-orang, misalkan orang-orang Nasrani yang mereka meyakini ya, seperti Isa itu sudah memberikan tebusan. Ya, seluruh orang yang masuk agama Nasoro maka sudah ditebus sama Isa semua. Nah, ini kan ya, jadi seakan-akan Isa itu memiliki sifat ketuhanan di situ. Maka pada saat Nabi tidak bisa memberikan hidayah di sini, juga dapat kita fahami Nabi adalah betul-betul tidak memiliki sifat ketuhanan. Karena hidayah di sini cuma milik dari Allah Subhanahu wa taala di sini. Ya. Maka pada saat Abu Thalib kemudian meninggal ya, dan dia betul-betul tidak bisa mengucapkan syahadat, maka Nabi itu ya, karena saking cintanya Nabi kepada Abu Thalib ya, saking kasih sayangnya Nabi kepada Abu Thalib, maka Nabi bersabda, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Ya, Nabi bersabda, sungguh demi Allah ya, sungguh saya akan memintakan ampunan untukmu selama saya tidak dilarang. Ya, maka setelah meninggalnya Abu Thalib, Nabi selalu berdoa memohon kepada Allah agar Abu Thalib itu diampuni dosa-dosanya. Ya, maka Nabi mengatakan selama saya tidak dilarang. Ya, cuman setelah beberapa waktu turun lagi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah ini yang di bawahnya itu apa? Allah berfirman, "Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin." Ya. Tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang beriman untuk memohon ampunan bagi orang-orang yang meninggal dalam keadaan musyrik. Ya. Nah, maka dengan turun ayat ini tambah sedih lagi Nabi. Ya. Karena betapa inginnya Nabi Abu Thalib ini selamat, ya. Karena jasanya yang begitu besar kepada Islam, ya. Tetapi qadarullah, Allah menetapkan bahwasanya Abu Thalib tidak bisa ataupun tidak dapat mendapatkan hal tersebut. Ya. Dengan turunnya ayat ini maka Nabi sudah tidak sama sekali mendoakan Abu Thalib. Ya, jadi ayat ini sudah menegur, tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memintakan ampunan kepada orang-orang yang meninggal dalam keadaan musyrik. Maka siapapun orangnya dia, ya. Ya, Abu Thalib kan orang yang paling dekat dengan Nabi, ya. Dia mengasuh sejak usia 8 tahun itu. Ya, Abu Thalib itu mengasuh Nabi sejak usia 8 tahun sampai ya di sini usia Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya sudah sekitar 50 tahun. Betapa lamanya Abu Thalib dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama itu pula selalu menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu dekat antara hubungan Nabi dengan Abu Thalib. Tapi setelah Allah sudah melarang tidak layak bagi seorang nabi memintakan ampunan, maka sudah sama sekali Nabi tidak pernah mendoakan ampunan untuk Abu Thalib di situ. Begitu juga kita, ya, kalau kita sudah tahu ada orang yang meninggal, ya dia meninggal dalam keadaan musyrik, maka diharamkan bagi kita mendoakan. Jadi kita tidak diperbolehkan. Ya, sama sekali tidak diperbolehkan. Ya. Seandainya kita mendoakan, itu pun tidak akan memberikan manfaat dan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada saat berhubungan dengan hidayah ini, Allah lah yang punya berhak, yang paling berhak untuk bisa memberikan hidayah kepada siapapun. Dan ini adalah betul-betul sebuah misteri, sebuah rahasia yang cuma diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita lihat nanti di misalkan di perang Uhud, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilukai, Nabi begitu murka, ya. Ya karena ulah daripada orang-orang musyrikin ini sampai Nabi itu melaknat mereka, ya seperti dalam pembahasan kemarin. Ternyata apa? Orang-orang yang sebenarnya Nabi itu sangat kecewa dengan mereka, tapi ternyata Allah berkehendak lain, mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti misalkan adalah Khalid bin Walid, ya, Khalid bin Walid. Kemudian beberapa sahabat yang ikut melukai Nabi dalam dalam perang Uhud, ya. Termasuk juga adalah orang yang membunuh Hamzah, ya, orang yang membunuh Hamzah. Siapa? Ya, Wasil. Wasil ini orang yang paling benci Nabi, ya, lihat mukanya aja benci itu, enggak mau itu, ya. Walaupun sudah masuk Islam, Nabi tidak mau lihat mukanya itu. Ya, ya, Nabi yang begitu benci, tidak senang kepada orang seperti ini, tetapi kehendak Allah lain. Ya, Allah memberikan hidayah kepada mereka di situ. Ya, maka di sinilah bahwasanya hidayah ini cuman mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan orang itu mendapatkan petunjuk atau tidak itu cuman Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja tidak mampu, apalagi orang-orang yang kedudukannya di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita juga bisa melihat tentang keutamaan syahadat ini, ya, keutamaan syahadat, kemudian juga keutamaan berteman dengan orang-orang yang baik. Ya, begitu juga seandainya kita menghadapi sakaratul maut, ya minimal kita ditemani oleh orang-orang yang baik. Ya, karena orang-orang baik itu memiliki pengaruh, ya, memiliki pengaruh. Minimal mengingatkan, ya, untuk kita bertobat, kemudian juga mengingatkan untuk kita selalu berhusnudzon kepada Allah menjelang wafat. Ya, karena ini penting. Ya, jadi menjelang wafat yang paling penting perlu, ya, untuk kita sampaikan kepada orang yang menghadapi ini adalah untuk selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali orang meninggalkan dunia ini dia membawa suudzon kepada Allah. Nah, dan orang-orang yang bisa memahamkan, ya, mendakwahkan tentang ini adalah tentu orang-orang yang baik. Ya, orang-orang yang menjaga salatnya, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini berhubungan dengan masalah hidayah. Jadi hidayah ini cuman di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon hidayah, petunjuk ini juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap salat kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, kami memohon kepadamu hidayah, ya. Petunjuk kepada jalan-jalan yang lurus, jalan-jalan yang lurus. Kenapa kita kok sudah dapat hidayah kok minta hidayah terus? Ya, ini maksudnya adalah banyak. Di antaranya kita minta ditambah hidayahnya. Jadi pada setiap kita berdoa ihdina, maksudnya adalah ya Allah tambahkanlah kepada kami hidayah. Ataupun maksudnya juga adalah ya Allah istiqomahkan kami di atas hidayah-Mu. Ya. Bukan berarti kita memohon karena kita tidak mendapatkan hidayah, bukan itu, tetapi kita mohon agar diistiqomahkan di dalam hidayah yang begitu mahal. Nah, ini apa? Ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan tentang masalah hidayah taufik ini yang ada hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di situ ada kandungan bab, ya, ada disebutkan ada 12 kandungan bab. Yang pertama adalah tafsiran ayat, ya, sesungguhnya kamu tidak akan, ya, dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Maksudnya adalah ayat ini menunjukkan Nabi tidak bisa memberikan hidayah taufik, ya. Karena di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Wahai Muhammad, sungguh engkau bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Hidayah maksudnya di situ adalah pengajaran. Ya, Nabi itu mengajari umat, mengajari sahabat. Ini adalah hidayah juga. Cuman hidayah ini adalah sebatas hidayah pemahaman. Hidayah ilmu. Ya. Ya, adapun untuk mengamalkannya itu adalah kita kembalikan itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Nabi adalah sebagai penyampai saja. Ya, penyampai saja. Ya, nanti menjalankan atau tidak itu adalah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tafsiran ayat, tiada sepatutnya bagi Nabi serta orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan bagi orang-orang yang musyrik. Ya. Jadi ini larangan, ya larangan. Walaupun kita mungkin punya orang tua, misalkan ada orang Muslim yang punya orang tua, ya begitu sayangnya kepada orang tua, tetapi ternyata orang tuanya dia tidak Islam, ya maka tidak boleh juga seorang anak itu mendoakan ya ampunan untuk orang tuanya yang sudah meninggal dalam keadaan tidak Islam. Ya. Yang dilarang di sini adalah mendoakan orang yang musyrik ataupun orang non-muslim yang meninggal dalam keadaan itu, ya dalam keadaan musyrik ataupun dia tidak beriman. Kalaupun masih hidup, kita boleh mendoakan siapapun yang masih hidup. Ya maksudnya kita doakan semoga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau misalkan kita mendoakan orang-orang yang ya mereka non muslim, kita doakan semoga mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah meninggal, ya sudah terputus kesempatan doa kita, sudah tidak ada. Ya walaupun kepada orang-orang yang paling kita kasihi. Yang ketiga, masalah penting sekali, yaitu tafsiran sabda Rasulullah SAW, ucapkanlah la ilaha illallah. Ya. Ini berbeda dengan yang dipahami oleh orang-orang yang mengaku berilmu. Ya, maksudnya di situ adalah orang-orang yang berkeyakinan yang penting hati kita sudah beriman. Nah, gitu ya. Jadi ada sebagian orang, kalau di Islam itu ada sekte namanya, ada sekte Murji'ah. Ya, ada sebuah sekte Murji'ah yang dia itu mereka berkeyakinan bahwa iman itu adalah sekedar apa yang ada di dalam hati kita. Jadi kalau hati kita sudah mengimani, sudah membenarkan, maka sudah cukup. Ya, bahkan kadang mereka meyakini perbuatan seseorang itu tidak berpengaruh kepada keimanan selama imannya masih ada di dalam hati. Nah, pendapat seperti ini adalah salah. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Thalib tadi. Abu Thalib keyakinannya benar, perbuatannya benar, tapi dia tidak mengucapkan. Ya, maka yang seperti ini pun dia tidak mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meyakini ya iman itu harus dengan hati kita, dengan ucapan kita, ikrar kita, dan juga sekaligus dengan amal perbuatan kita. Ya, maka disebutkan di dalam sebuah asar, ya laisal iman bitahalli wal tamani, ya iman itu bukan hiasan, ya bukan hiasan ataupun bukan sebuah angan-angan saja. Walakin al iman ma waqarra fi qalbihi ya wasadaqahu al amal. Iman itu adalah apa yang tertanam kuat, tertancap kuat di dalam hati seseorang dan dibenarkan dengan amal perbuatannya itu. Jadi apa yang selama ini kita yakini, kita amalkan, ya, kita wujudkan dalam amal, itulah baru iman. Ya, tapi kalau sekedar cuman ya saya meyakini itu, ya kita yakin ada surga, saya yakin seyakin-yakinnya itu, tapi amalannya tidak menunjukkan amalan ahlu surga, maka ini juga enggak benar juga. Ya. Saya yakin betul ada azab kubur, ya orang-orang yang misalkan dia suka mengadu domba, kan gitu ya, orang yang tidak menjaga kebersihan, mereka akan diazab kubur. Kita mengimani, tetapi kalau perbuatan kita tidak menunjukkan perbuatan seperti orang yang beriman seperti ini, maka itu juga tidak memberikan manfaat. Jadi iman ini juga harus kita wujudkan dalam bentuk amal. Yang keempat, Abu Jahal dan kawan-kawannya mengerti makna sabda Nabi SAW, ucapkan la ilallah. Jadi Abu Jahal paham, kalau mengucapkan la ilallah harus tinggalkan seluruh selain Allah. Maka Abu Jahal enggak mau, karena begitu sayangnya dengan berhala-berhalanya itu, ya dengan Uzza, ya dengan Wada, dengan Su'a, dengan Su'a di situ. Kalau mengucapkan la ilaha kan harus tinggalkan semua itu. Nah, berarti Abu Jahal paham. Berbeda dengan sebagian umat Islam kita sekarang, ya mereka mengucapkan la ilaha tapi tidak paham Islam, tapi tidak paham maksud dari la ilaha illallah di situ. Ya, maka kadang ada orang yang lebih parah dari Abu Jahal, ya. Ya syahadat saja tidak paham. Nah, ini yang jangan sampai ada pada orang-orang yang beriman. Yang kelima, kesungguhan dan usaha maksimal Rasulullah dalam usaha untuk mengislamkan paman beliau. Ini jadi dakwah kita itu mendakwai orang itu sampai mati. Ya seperti Nabi mendakwai Abu Thalib. Jadi tidak boleh orang mengatakan saya sudah sampaikan 2-3 kali. Dakwah itu tidak cukup 2-3 kali, sampai mati, ya sampai mati. Seperti Nabi mendakwai Abu Thalib. Ya, sejak usia 8 tahun beliau dengan Abu Thalib. sampai usia 50 tahun. Ya, itu Nabi tidak berhenti untuk mengajak pamannya mengucapkan la ilaha illallah di situ. Jadi kadang ini dalilnya orang yang malas gitu ya. Yang penting kan saya sudah sampaikan gitu. Ya, bukan yang penting orang itu ya benar-benar bisa ya menjalankan atau tidak di situ. Jadi usaha kita harus maksimal. Kemudian yang keenam adalah bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwasanya Abdul Muthalib dan leluhurnya menganut Islam. Jadi tidak, Abu Thalib agamanya tidak Islam. Abdul Muthalib juga tidak Islam. Ya. Mereka adalah kebanyakan musyrik. Ya. Mereka adalah meninggal di atas agama kesyirikan. Mereka kan bukan ahlul kitab ya. Jadi orang-orang Quraisy ini bukan ahlul kitab, berbeda dengan orang Madinah. Madinah itu orang-orang Yahudi yang mereka adalah ahlul kitab. Orang Romawi, orang Persia, mereka ahlul kitab. Ya, mereka diturunkan Taurat dan Injil. Tapi orang Quraisy tidak ada. Ya, orang Quraisy ini tidak termasuk ahlul kitab. Jadi mereka agamanya adalah syirik. Yang ketujuh, Abu Thalib tidak diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Rasulullah SAW itu dilarang memberikan ampunan. Ya, dia cuma diberikan keringanan saja. Dia mendapatkan siksa yang paling ringan saja Abu Thalib. Tapi dia kekal dalam siksaan tersebut. Jadi siksaan yang paling ringan untuk manusia adalah siksaan neraka untuk Abu Thalib. Yang kedelapan adalah bahaya bagi seorang jika berkawan dengan orang-orang yang berpikiran dan berperilaku buruk. Ini bahayanya. Jadi saya katakan tadi, kalau coba Abu Thalib tidak ditemani oleh Abu Jahal, oleh Abdullah bin Abi Umayyah, tentu dia mengiyakan tentang ajakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di kita ya, orang yang mudah ewuh pekewuh dengan kawan, dengan saudara, ini yang kadang kita sendiri yang jadi korban di situ. Jadi kita harus berhati-hati dengan orang-orang yang dia memiliki perilaku-perilaku yang tidak baik. Yang sembilan adalah bahaya mengagung-agungkan leluhur dan orang-orang yang terkemuka. Jadi ini sangat dicegah, jangan dilarang. Nabi sendiri tidak mau dihormati berlebihan. Ya, Nabi tidak mau disambut, Nabi tidak mau diagung-agungkan. Ya, Nabi bahkan selalu mengatakan iyyakum wal ghulu fa inna ahlaka man qablakum al ghulu. Hati-hati kalian dengan sifat berlebihan dengan orang soleh. Karena sifat itulah yang menjadi sebab utama orang musyrik, yang menjadi kehancuran umat sebelum kalian. Jadi Nabi itu orangnya biasa, ya, jadi biasa saja. Ya, jadi tidak memperlakukan seperti orang-orang yang berlebihan kepada orang soleh. Yang sepuluh, ya, nama besar mereka inilah yang dijadikan orang-orang jahiliyah sebagai tolak ukur ya kebenaran yang masih dianut. Ini sudah sunatullah dari zaman jahiliyah sampai sekarang. Ya, jadi kalau orang sekarang ada ilmu yang baru, ada pengajian yang baru, ya, mereka mengatakan, "Ah, ini enggak sama dengan yang saya dapatkan dari kakek saya, dari guru saya ini." Nah, ini sudah sunatullah sejak zaman jahiliyah. Ya, mereka mengatakan, "Apakah kami harus meninggalkan ajaran nenek moyang kami untuk agamamu ini? Itu agamanya Nabi Muhammad." Jadi, sikap seperti ini harus dihilangkan dari hati orang muslim. Tolak ukur kita bukan guru kita, tolak ukur kita bukan leluhur kita, bukan tolak ukur kita yang kita dapatkan di masyarakat. Tolak ukur kita adalah kejelasan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang mengatakan, "Wah, ini beda ini dengan kebiasaan yang sudah ada di sini." Ya memang harus beda, karena kebiasaan itu tidak benar, harus dirubah. Ya, kita sesuaikan kebiasaan itu sesuai dengan yang datang dari Allah dan Rasulnya di situ. Jadi tolak ukur kebenaran itu bukan apa yang sudah ada di masyarakat. Kemudian yang kesebelas adalah hadis tersebut yang mengandung suatu bukti bahwasanya amal seseorang dilihat dari akhir hidupnya. Maka hati-hati jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah diberikan hidayah, dijaga betul hidayah tersebut. Orang-orang yang mengalami kemunduran dalam ibadah itu sebuah pertanda yang paling menakutkan, karena itulah pertanda dari su'ul khatimah. Ya. Jadi kalau Allah sudah berikan hidayah kepada kita melakukan amalan-amalan, maka dijaga istiqomah. Jangan sampai kita melepaskan amalan tersebut. Karena kalau kita melepaskan amalan tersebut, itu adalah tanda-tanda dari su'ul khatimah. Padahal tolak ukur kita adalah di akhir hayat hidup kita. Ya, di akhir hayat. Endingnya itulah yang menjadi tolak ukur kita orang baik atau bukan orang baik di situ. Maka jaga hati-hati hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita di situ. Kemudian yang ke-12 adalah perlu direnungkan bahwa ya, betapa beratnya hati orang-orang yang tersesat itu untuk menerima kalimat tauhid. Ya. Ya kadang cuma mengucapkan syahadat saja kan mereka tidak mau ya. Ya mereka untuk mengamalkan, kadang meninggalkan kebiasaan yang sudah ada saja mereka tidak mau. Karena sayang, karena gimana nanti orang-orang. Nah. Padahal itu hal yang kadang membawa kerusakan, kerugian yang sangat sangat besar di situ. Jadi marilah kita ya, apa yang sudah kita pahami tentang Islam ini, kita yakini kebenarannya ini, kita kuatkan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang betul-betul ya berjalan di atas petunjuk yang benar. Dan kita mohon istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah di dalam kehidupan ini. Mungkin itu yang kita bahas ya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.